Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para habaib, dan yang saya hormati bapak-bapak musbida, bapak-bapak musbika, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek beserta anggotanya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, juga tidak ketinggalan para habaib bid'atul Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang wajib kita mencintainya, pengurus dari IBC, dan yang saya hormati khususnya Pak Gunawan sebagai pemilik IBC ini dan beserta keluarganya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang pertama saya sebagai sesepuh atau cikal bakal mendirikan IBC, saya dengan Pak Gunawan yang punya tanah ini, beliau ingin memajukan Pekalongan dengan membuka pasar batik. Namanya orang Pekalongan, beliau tinggal di Jakarta, merasa tertuntut. Mosok aku wong Pekalongan kok ora iso bangun Pekalongan, ora iso andil Pekalongan. Akhirnya datang ke rumah di Noyontaan mulai jam 12 malam, rembak-rembuk sampai dadi jam 3, sepakat bareng bangun. Kita ngomong, Pak Gun dak duwite kate endi, wong dhewe grepek kabeh. Sudah itu ada tanah, wis pokoke ayo bangun bareng-bareng. Ini jasa dari Pak Gunawan terutama membangun IBC seluas ini, lalu didukung oleh Pak Madong, Eko dan lain-lainnya, sehingga dukungan tersebut terwujud IBC Pekalongan dengan logo gapura yang ada perbatikan itu tadi. Berusaha sekuat tenaga bagaimana meramaikan bahwa kita merasa memiliki IBC ini. Itu pun tidak terlepas kita berdua dengan Pak Gun, dibantu oleh teman-teman, rekan-rekan, sulit untuk bisa menyebutkan satu persatunya, di antaranya Pak Madong, Eko dan teman-teman yang lain untuk memajukan ini. Alhamdulillah, walaupun tersendat-sendat kemajuannya masih belum semaksimal mungkin, tapi saya yakin karena internasional batik sentral ini akan mengundang kemajuan Pekalongan, terutama melejit ke dunia internasional. Karena batik Pekalongan sudah diakui oleh PBB, UNESCO, ini mendapat pengakuan resmi. Ini perlu berita saya terangkan, mungkin tadi belum disampaikan atau sudah, saya belum disampaikan kewajiban saya. Dan ketika membangun ini, ya siang malam boleh dikatakan saya di sini untuk memajukan Pekalongan khususnya Indonesia pada umumnya. Jadi IBC ini milik kalian juga, milik warga Pekalongan. Yang tidak terlepas, saya termasuk di dalam IBC. Dari itu kita bangkit, bagaimana membudayakan apa yang ada kita miliki, yang ada di republik ini. Masa kita bisa meramaikan orang lain, umpamanya sedangkan daerahnya sendiri, bangsanya sendiri tertinggal. Ini sangat memalukan. Tapi apabila Pekalongan ini maju khususnya, Indonesia ini maju pada umumnya, sebelum saya membanggakan orang lain, apapun bentuknya, yang keluar dari Indonesia ini, yang muncul dari Indonesia ini, yang dari bumi pertiwi Indonesia ini, saya banggakan walaupun sehelai rumput Indonesia. Itu gambarannya. Dari itu, bagaimana merasa memiliki republik ini? Bagaimana merasa mencintai republik ini? Pertama, kita harus tumbuhkan mencintai dulu. Kalau orang mencintai, jangankanlah buah-buahan, rumput saja sangat bernilai harganya. Apa maneh kok wit pelem sing ngono, rumput saja mahal untuk kami. Alhamdulillah, pembangunan jati diri supaya kita lebih meningkatkan rasa kecintaan dan lain sebagainya, tidak pernah terlepas. Event Mauludan, event Isra' Mi'raj, event mana saja, harus kita berani mengatakan NKRI Indo, harus itu. Harus, sekali lagi, harus. Karena bukan sekadar mencintai tanah air ini saja, sampai apa yang tumbuh dari republik ini, kita harus merasa bangga, kita harus menghormati. Jangan salahkan bangsa lain kalau tidak menghargai kami, karena apa? Kami sendiri tidak bisa menghargai itu. Sedangkan oknum-oknum manusia yang ingin melihat Indonesia ini pecah dengan segala cara, ekonominya diobok-obok dan lain sebagainya, yang paling mengkhawatirkan nanti terakhir apa diantaranya, antar agama akan dibenturkan untuk memecah belah Indo. Hati-hati kalau sudah tahu. Rapatkan jajaran kita, gandengan tangan kita, jangan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan Indonesia. Kita rapatkan. Itu diantaranya. Caranya bagaimana cara merapatkannya? Caranya adalah kesatuan persatuan itu kita bina dengan menghargai haknya asasi manusia masing-masing. Itu diantaranya. Dan kecintaan kita kepada bangsa ini, kepada republik ini, kepada apa yang tumbuh dan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu bagian hubbul waton minal agama. Kita sangat mendukung hal ini. Di dalam Al-Quran itu luas sekali. Quran itu bukan hanya sekadar nerangaken, menerangkan keno karo ora keno, tidak. Ilmu pengetahuannya sangat luar sekali. Tinggal kitanya saja, sejauh mana bekal kita dalam mendalami dalam lautan Al-Quran. Dari segala ilmu kutumplek blek nang jerone Al-Quran, sampai ditantang oleh Allah Ta'ala. Apa diantaranya? Seandainya lautan itu aku jadikan tintanya, tidak akan mampu bisa menafsirkan isinya Al-Quran. Ternyata Al-Midad yang dimaksud, laqul lau kanal bahru midada, artinya midad itu tinta. Satu tetes tinta adalah kalau untuk menulis bisa 2 lembar, bisa 3 lembar. Artinya ilmu. Nah, ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada lautan saja, itu kita tidak sudah bisa menghitung. Profesor semakin tumbuh, profesor semakin mati, hilang. Tapi lautan ilmu yang ada dalam lautan tidak bisa kita gali dengan tuntas. Tumbuh, tumbuh, tumbuh terus. Belum yang ada fil bari ini, di dalam daratan ini. Kita mengkaji, mempelajari ilmu yang ada di dalam pegunungan. Kok hebatnya di gunung yang begitu bisa mempunyai sumberan alam yang luar biasa, air dan sebagainya. Kok anehnya sumber-sumber itu yang ada dalam kota-kota ini paling ning sumur, tapi ning gunung sengarane sumberan sak wedine weteng, sak palistrik luar biasa ngocor. Nek dipikir-pikir ku narike kepiye banyune? Tapi semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi telah diterangkan oleh Kiai Akrom Akhina, saudara kita Pak Kiai Akrom Sofwan. Walaupun saya jauh, saya mendengarkan gamblang begitu jelasnya Kiai Akrom kalau menerangkan. Detail sekali, memang pakarnya beliau di dalam tafsir Al-Quran dan di dalam Ihya Ulumuddin dalam dunia tasawuf. Kiai Akrom sangat pakar dalam hal ini. Dan beliau bisa menempatkan bagaimana cara menggunakan bahasa daerahnya yang kira-kira orang awam mampu mencerna, mampu menerimanya. Itu jarang dimiliki oleh sembarang orang. Harusnya kita bangga punya Kiai Akrom, dan kita bangga punya Asif Kolbi, kita bangga punya Pak Gunawan, kita bangga tokoh-tokoh yang ada di sini, khususnya umumnya Indonesia tercinta. Dari itu, bekal daripada nuzulil Quran ini mampukah untuk kehidupan kita, kita jadikan bekal bagaimana Allah Ta'ala menghormati nuzulil Quran. Pertamanya Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, tadi umpamanya sudah diterangkan, tapi didukung juga oleh Kiai Akrom tadi apa menerangkan inna anzalnahu. Ternyata begitu hebatnya nuzulil Quran sampai dijamin Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Ini bonus yang tidak ternilai harganya. Apakah kita bisa mampu meraih atau tidak? Jangan terlalu jauh. Yang dapat Lailatul Qadar satu, tapi kita akan mendapatkan semuanya. Apa contohnya? Wong sing nganggo minyak wangi sing oleh siji, tapi wangine dhewe keduman kabeh. Allahumma amin. Moga dengan nuzulul Quran malam ini, walaupun saya tadi berbicara kurang bermanfaat sebab saya tidak mau menambahi yang sudah apa didapati oleh Kiai Akrom. Mari yang penting kita amalkan apa yang kita dapati. Kita majukan Pekalongan ini khususnya dengan ekonomi kita, dengan keintelektualan kita, dengan ilmuwan kita. Bukan lagi-lagi kita dengar tawuran, lagi-lagi tawuran, ya Allah ya Rabb. Malu kita sebagai orang tua. Malu, bangsa lain sudah maju dalam bidang ekonominya, kedokterannya dan lain sebagainya. Awake dhewe kok sik aku bangun bengoyok wae kaya entut nang jero sarung. Ngulek. Harusnya kita mempersiapkan diri sebagai regenerasi bangsa, regenerasi umat, regenerasi ulama, siap untuk menjawab tantangan umat dan bangsa. Tunjukkan keintelektualan kita, ilmuwan kita, ekonom kita, dan lain sebagainya. Insya Allah kita tidak akan menjadi umat dan golongan atau bangsa ini yang mengecewakan para sesepuh, para leluhur kita. Beliau, kita bikin tertawa beliau di dalam kuburnya. Jangan kita bikin beliau menangis di dalam kuburnya karena melihat keberadaan sekarang ini. Apakah kita akan menjadi bangsa atau umat yang akan mengecewakan para beliau? Tidak perlu dijawab tidak. Tunjukkan kalau tidak. Robah kelakuan kita yang sudah baik menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang saya pesan, ini arus mudik. Arus, kalau kita lihat para bapak, para ibu, hati saya itu ngerentes. Anak kecil ikut bonceng bapaknya, Jakarta ada Semarang, Jakarta Tegal, Cirebon, Pekalongan, sampai ada yang ke Surabaya naik roda dua. Demi apa? Demi syiarul Islam Idul Fitri. Ada yang naik bis, yang sepuh, yang muda, ada yang kuat, ada yang tidak, mungkin masuk angin dan sebagainya. Mensiarkan apa? Idul Fitri, hari kemenangan, hari fitrah kita. Tolong kemenangan itu jangan kita kotori. Maka dari itu saya minta bersama-sama menambah kepeduliannya, haknya jalan raya ini, tolong ojo nganggo sak karepe dhewe. Sebab sekarang mau sone masa mudik. Yang kedua, ojo sampai wong tuamu ngrungu kowe ciloko nang dalan diarep-arep bek dawa umure menangi bodho khususe. Paling tidak kan itu kan. Ya, ayo kita tertib, nanti bubar dari sini, kita tertib di jalan, jangan menang karepe dhewe. Sabar, ojo dumeh menang katik pengajian malah sing jatuh kuwi namane nyong. Pengajiane sapa? Bebutuhi bubar ora genah kaya kae. Sing isin dhewe. Ayo jalan sing tertib. Itulah, beri kesempatan beliau-beliau dalam arus mudiknya. Harusnya kita bangga dengan kendaraan yang begitu ramai, rombongan pulang, ya Allah. Mereka apa? Menjunjung tinggi dalam Ramadan, menjunjung tinggi dalam Idul Fitri. Untuk apa? Syiarul Islam. Yang kedua, syiarul Indonesia. Begitulah hebatnya hubungan toleransi, hubungan silaturahmi antar bangsa kita. Itulah, sudah menunjukkan yang luar biasa. Itu kurang lebihnya, maka saya minta bantuan ketertiban panjenengan-panjenengan. Dan apabila melek bengi buho poning dalan, umpamani ke ono kendaraan mogok dan sebagainya, coba kita belajar peduli. Mungkin mogok perlu bengkel atau perlu apa, kalau kalian mampu. Kalau tidak, ikut ngawasi keamanane, melasing nang dalan, ojo sampai kejadian-kejadian yang tidak diharapkan setiap pengemudi, setiap pemudik, dan kita sendiri. Terima kasih atas perhatian panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.